Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 352. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Maka demikian juga suara-suara yang diperoleh dengan pendengaran terbagi kepada yang dilezati atau disenangi, seperti suara burung murai dan bunyi serunai, dan yang tiada disenangi seperti suara keledai dan lainnya. Maka alangkah jelasnya kiasan panca indera ini dan kelezatannya dibandingkan dengan panca indera lainnya, adapun nas, maka menunjukkan kepada bolehnya mendengar suara yang merdu. Suara itu nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya dengan suara yang merdu itu. Karena ia berfirman, Yajidu fil khalqi ma yasha. Artinya, ia, Allah, menambah pada makhluknya apa yang dikehendakinya. Surat Al-Fatir ayat 1. Maka ada yang mengatakan ialah suara yang merdu. Dan pada hadis tersebutlah, Allah Ta'ala tiada mengutus seorang nabi, melainkan bagus suaranya. Dirawikan At-Tirmidzi dari Qatadah. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala sangat mendengar orang yang bagus suaranya dengan pembacaan Al-Quran yang dibacanya dengan suara keras, daripada orang yang mempunyai budak perempuan yang mendengar bacaan budak perempuannya itu. Dan tersebut pada hadis yang menerangkan pujian kepada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam bagus suaranya pada berlagu yang membawa kepada menangis atas dirinya sendiri dan pada membaca Zabur. Sehingga berkumpullah manusia, jin dan binatang-binatang liar dan burung-burung untuk mendengar suaranya. Dan adalah dibawa pada majelis Nabi Daud alaihissalam itu 400 jenazah atau orang yang meninggal, dan mendekati 400 pada segala waktu. Bersabda Nabi SAW memuji Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya telah diberikan kepadanya, kepada Abu Musa al-Ash'ari, serunai dari serunai-serunai keluarga Daud. Dan firman Allah Ta'ala, Inna ankarul aswati lasautul kamir. Sesungguhnya suara yang amat buruk ialah suara khimar atau keledai. Surat Luqman ayat 19. Menunjukkan dengan yang terpaham daripadanya kepada pujian suara yang bagus. Jikalau boleh dikatakan bahwa diperbolehkan yang demikian dengan syarat adanya pada Al-Quran, niscaya haruslah diharamkan mendengar suara burung murai. Karena dia itu tidak dari Al-Quran. Dan apabila boleh mendengar suara kelalaian yang tak ada arti, maka mengapakah tidak diperbolehkan mendengar suara yang dapat difahami hikmah dan pengertian-pengertian yang benar daripadanya. Dan sesungguhnya pada syair itu mengandung hikmah. Ini adalah pandangan pada suara dari segi bahwa suara itu bagus dan baik. Derajat kedua ialah memandang pada suara yang bagus lagi pertimbangan. Karena pertimbangan itu adalah di balik kebagusan. Berapa banyak suara yang bagus di luar dari pertimbangan? Dan berapa banyak suara yang pertimbangan tidak bagus? Dan suara pertimbangan memandang pada tempat keluarnya atau sumbernya itu ada tiga. Ada kalanya keluar atau bersumber dari benda keras seperti suara atau bunyi serunai, gitar, suling, tambur, dan lain-lainnya. Ada kalanya keluar dari kerongkongan hewan, dan hewan itu ada kalanya manusia atau lainnya seperti suara murai, merpati, dan suara burung-burung yang bersajak. Suara itu serta bagusnya adalah pertimbangan, berkesesuaian terbit dan putusnya. Maka karena itulah enak didengar. Dan asal segala suara itu ialah dari kerongkongan hewan. Dan sesungguhnya meletakkan serunai di atas suara kerongkongan ialah penyerupaan suara yang diperbuat manusia atau sunnah dengan suara yang dijadikan oleh Allah, khilqah. Dan tiada satupun yang dicapai oleh ahli-ahli pembuat dengan pembuatannya kepada memberi bentuknya, melainkan dengan mempunyai contoh pada makhluk alam yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan menciptakannya. Maka daripada itulah, para pembuat atau pengusaha-pengusaha atau pabrik mempelajarinya. Dan dengan contoh itulah mereka bermaksud menurutinya. Dan uraian yang demikian itu akan panjang. Maka mendengar suara-suara tersebut mustahillah diharamkan lantaran bagusnya atau pertimbangannya. Tiadalah jalan kepada mengharamkan suara burung murai dan burung-burung yang lain. Dan tiada bedanya antara satu kerongkongan dengan satu kerongkongan dan antara barang keras dan hewan. Maka seyogyalah dikiaskan kepada suara burung murai, suara-suara yang keluar dari tubuh-tubuh lainnya dengan usaha manusia. Seperti yang keluar dari kerongkongannya atau dari suling, tambur, genderang, dan lainnya. Dan tiada diketahuikan dari ini selain alat-alat permainan, gitar, dan serunai yang ditegaskan oleh agama pelarangannya. Tidak karena keenakannya, karena kalau karena keenakannya, tentulah akan dikiaskan kepada segala yang dirasakan manusia keenaannya. Tetapi diharamkan khamar atau minuman yang memabukkan. Dan dikehendakinya oleh tertariknya manusia kepada khamar untuk bersangatan mencegahnya, sehingga berkesudahan perintah sebagai langkah permulaan kepada memecahkan bejana tempat pembuatan khamar. Maka diharamkan bersama khamar apa-apa yang menjadi syiar atau simbol bagi peminum, yaitu gitar dan serunai saja. Dan pengharamannya adalah dari segi mengikutkan. Maksudnya, mengikutkan kepada mengharamkan, karena alat permainan itu menjadi simbol para peminum. Sebagaimana diharamkan sendirian atau khilwah dengan wanita ajnabiyah atau wanita asing, bukan keluarga yang haram dikawini, karena itu adalah pendahuluan bagi bersetubuh. Dan diharamkan memandang kepada paha karena bersambungnya dengan bagian depan dan bagian belakang. Dan diharamkan sedikit khamar walaupun tidak memabukkan karena membawa kepada mabuk. Dan tiadalah dari yang haram melainkan mempunyai yang diharamkan yang berkisar padanya. Dan hukum pengharamannya meratai kepada semua yang diharamkan supaya menjadi penjagaan dan pemeliharaan bagi haram dan pencegahan yang mencegah dikelilinginya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap raja itu mempunyai pertahanan, dan pertahanan Allah ialah segala yang diharamkannya. Maka permainan yang menjadi simbol peminum khamar itu pun diharamkan, karena mengikuti pengharaman khamar disebabkan Tiga alasan. Pertama, bahwa permainan-permainan itu membawa kepada meminum khamar. Karena kelezatan yang diperoleh dengan yang demikian menjadi sempurna dengan khamar. Dan karena alasan yang seperti ini, maka diharamkan sedikit khamar. Kedua, bahwa terhadap orang yang baru saja meminum khamar, mengingatkannya tempat duduk bersenang-senang meminumnya. Maka permainan-permainan itu menjadi sebab teringat. Dan teringat itu menjadi sebab membangkitkan keinginan. Dan membangkitkannya keinginan itu apabila telah menjadi kuat adalah sebab tampil untuk minum. Dan karena alasan inilah dilarang membuat buah anggur kering dalam bejana bercat hitam, belanga bercat hijau, dan bejana yang terbuat dari batu atau kayu yang dikorek. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Itulah bejana-bejana yang sudah tertentu bentuknya. Maka yang diartikan dengan ini ialah bahwa dengan melihat bentuknya saja akan mengingatkan pada khamar. Alasan ini berbeda dengan alasan pertama. Karena tidak ada padanya perkiraan kelezatan pada ingatan. Karena tidak ada kelezatan pada melihat botol dan bejana-bejana minuman. Tetapi dari segi memperoleh ingatan dengan bejana-bejana itu. Jikalau mendengar nyanyian lalu mengingatkan minum, yang merindukan kepada khamar pada orang yang menyukai demikian beserta minum, maka adalah dilarang dari mendengar itu karena ketentuan alasan ini padanya. Ketiga, kesepakatan padanya manakala telah menjadi adat kebiasaan orang-orang fasik atau orang-orang yang suka berbuat dosa. Maka dilaranglah menyerupakan dengan mereka itu. Karena barang siapa menyerupai dengan suatu golongan, maka ia termasuk golongan itu. Dan dengan alasan inilah kami mengatakan ditinggalkan sunnah manakala sunnah itu telah menjadi syiar atau simbol bagi golongan bid'ah. Karena ditakuti menyerupai dengan mereka itu. Dan dengan alasan inilah diharamkan memukul kubah, yaitu gendang panjang, kecil tengahnya, luas dua tepinya. Memukulnya waktu itu adalah adat kebiasaan orang-orang yang menyerupakan dirinya seperti kaum wanita atau mukhannat. Jikalau tidak ada padanya penyerupaan, niscaya menyerupailah dengan gendang orang yang naik haji dan pergi berperang. Dengan alasan inilah kami mengatakan bahwa jikalau berkumpullah suatu kumpulan orang, mereka menghiaskan suatu pertemuan dengan mendatangkan perkakas-perkakas minuman dan gelas-gelasnya dan menuangkan ke dalam sakan jabin atau semacam minuman yang diperbuat dari cuka dan madu. Dan menentukan seorang pelayan yang mengelilingi mereka dan memberikannya minuman. Lalu mereka itu mengambil minuman dari pelayan tadi, meminum dan menghormati satu sama lain dengan kata-kata yang dibiasakan di antara mereka, niscaya haramlah yang demikian. Walaupun yang diminum itu minuman yang diperbolehkan. Karena pada keadaan seperti ini adalah penyerupaan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan karena inilah maka dilarang memakai kabbah semacam pakaian yang terbuka di bagian depan dan membiarkan rambut di kepala dengan osa atau digunting sebagian dari kepala dan tidak digunting yang sebagian. Pada negeri-negeri di mana para pemakaian kabbah termasuk pakaian orang-orang yang membuat kerusakan. Catatan, dapat dipahami dari penjelasan ini bahwa pengharaman itu dilihat kepada situasi dan kondisi orang dan tempat. Penerjemah. Dan tidak dilarang yang demikian pada negeri-negeri di belakang sungai. Yang dimaksudkan dengan di belakang atau di balik sungai di sini ialah di belakang sungai Jaihun, yaitu negeri Asbak yang terletak di negeri Persia. Penerjemah. Karena kebiasaan yang demikian itu oleh orang-orang baik-baik atau orang-orang soleh pada mereka. Maka dengan pengertian ini, diharamkan serunai irak dan gitar semuanya, seperti iit atau mandolin, marakas, rebab, barbat, dan lainnya. Selain dari itu, tidaklah seperti alat-alat permainan tadi, seperti alat permainan gembala, orang-orang naik haji, dan alat permainan tukang pemukul tambur, dan seperti tambur, suling, dan tiap-tiap alat permainan yang mendatangkan suara merdu yang bertimbangan, selain dari yang dibiasakan oleh tukang-tukang minum. Karena semuanya itu tidak ada hubungannya dengan khamar, tidak mengingatkan kepada khamar, tidak merindukan kepada khamar, dan tidak mengharuskan penyerupaan dengan tukang-tukang khamar. Maka tidaklah termasuk dalam pengertian khamar, sehingga tinggallah di atas aslinya, diperbolehkan. Karena diperbandingkan atau dikiaskan kepada bunyi burung-burung dan lainnya. Bahkan aku berkata, mendengar gitar dari orang yang memainkannya tanpa timbangan yang sesuai, yang mengenakkan adalah khamar juga, adalah haram juga. Dan dengan ini nyatalah bahwa tidak ada alasan pada mengharamkannya semata-mata kelezatan yang bagus. Tetapi menurut kias itu menghalalkan segala yang bagus, kecuali ada padanya penghalalannya, itu kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, Qul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizqi. Artinya, katakanlah, siapakah yang melarang memakai perhiasan Allah dan memakan rezeki yang baik yang diadakannya untuk hamba-hambanya? Surat Al-A'raf ayat 32. Semua suara itu tiada diharamkan dari segi suara-suara itu adalah suara-suara yang bertimbangan. Hanya diharamkan disebabkan sesuatu yang lain yang mendatang, sebagaimana akan diterangkan tentang hal-hal mendatang yang mengharamkan. Derajat ketiga, yang bertimbangan dan dapat dipahami, yaitu syair. Yang demikian tidaklah keluar selain dari kerongkongan manusia. Maka diyakini pembolehan yang demikian, karena tidak lebih selain adanya itu merupakan suatu yang dapat dipahami atau mafhum. Dan perkataan yang dapat dipahami tidaklah haram. Dan suara yang baik, yang bertimbangan, tidaklah haram. Maka apabila tidak diharamkan satu-satu, lalu dari manakah diharamkan kesemuanya yang berkumpul itu? Benar, mengenai yang dipahami itu diperhatikan. Kalau ada padanya sesuatu yang terlarang, niscaya haramlah proza dan puisinya. Dan haramlah mengucapkannya, baik yang dengan dilakukan atau tidak. Yang benar dalam hal ini ialah dikatakan Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, karena beliau mengatakan, syair itu perkataan, maka yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Manakala boleh menyanyikan syair tanpa suara yang merdu dan lagu, niscaya bolehlah menyanyikan dengan lagu. Karena kata-kata tunggal yang diperbolehkan apabila terkumpul, tentu yang sudah terkumpul itu diperbolehkan. Manakala bercampur yang diperbolehkan, niscaya tidak haram. Kecuali yang berkumpul itu mengandung yang dilarang, di mana larangan itu tidak ada pada kata-kata tunggalnya. Dan di sini larangan itu tidak ada. Bagaimana membantah dinyanyikan syair? Sedang di hadapan Rasulullah SAW, syair itu dinyanyikan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Inna minasyi'ri la hikmah. Artinya, sesungguhnya dari syair itu ada hikmah. Diriwayatkan Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Aisyah radhiyallahu anha menyanyikan pantun. Telah pergi mereka yang diperoleh penghidupan dalam asuhannya. Dan tinggallah aku di belakang sebatang kara, seperti kulit orang yang berkudis pada kulitnya. Diriwayatkan pada As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, lalu Abu Bakar radhiyallahu an dan Bilal radhiyallahu an bangkit demamnya. Dan ada di Madinah waktu itu penyakit kolera. Maka aku bertanya, wahai ayahku, bagaimanakah perasaan ayah sekarang? Dan wahai Bilal, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Maka Abu Bakar radhiyallahu an berpantun apabila bangkit demamnya. Semua manusia pagi-pagi berada dalam keluarganya, dan mati itu berada lebih dekat dari tali kasutnya. Dan bila ketika hilang demamnya, lalu mengeraskan suaranya dan berpantun. Adakah tidak kiranya ingatanku? Adakah aku bermalam pada suatu malam di suatu lembah sedang dikelilingiku rumput hijau dan rumput yang tidak panjang? Adakah pada suatu hari aku mengambil air mijannah? Adakah terang bagiku air sama dan tufail? Catatan Mijannah, suatu desa dekat Makkah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu aku terangkan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, curahkanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah, atau lebih dari itu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu merah bersama orang-orang banyak pada pembangunan Masjid Madinah. Lalu beliau bermadah, beban ini tidaklah seperti beban perang Khaibar, tetapi lebih besar kebajikannya pada sisi Allah dan lebih suci Adhar. Pada kali yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermadah pula, wahai Tuhanku, sesungguhnya hidup ialah hidup akhirat. Maka anugerahilah rahmat kepada orang Ansor dan Muhajirin. Dan ini tersebut pada As-Sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adalah Nabi SAW meletakkan sebuah mimbar untuk Hasan bin Thabit, seorang penyair ulung, dalam masjid. Hasan itu berdiri memuji Rasulullah SAW atau mempertahankannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menguatkan Hasan dengan Ruhul Kudus tentang apa yang dipertahankannya atau yang dipujikannya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Sewaktu Nabi Khoh ajak di melakukan syairnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la yafdudillahu fak, tidaklah kiranya mulutmu dipecahkan oleh Allah. Diriwayatkan Al-Bahwi dan Abu Abdul Bar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah para sahabat Rasulullah SAW nyanyi bernyanyi beberapa kuntum syair di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Jabir bin Samrah. Dari Amr bin As-Suraid dari ayahnya, di mana ayahnya itu menerangkan, aku telah menyanyikan di hadapan Rasulullah SAW 100 kuntum syair gubahan Umiyah bin Abid Sul. Semuanya disambut oleh Rasulullah SAW dengan lagi, lagi. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, hampirlah Umiyah itu dalam syairnya memeluk agama Islam. Diriwayatkan Muslim dari Amr bin As-Suraid. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW dalam perjalanan ada orang yang bernyanyi untuknya. Dan Anjusyah bernyanyi pada rombongan wanita. Dan Al-Barra bin Malik bernyanyi pada rombongan pria. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai Anjusyah, pelan-pelanlah engkau membawa wanita-wanita itu yang ibarat kaca mudah pecah. Sepakat Bukhari dan Muslim atas hadis ini. Dan selalu orang yang bernyanyi itu di belakang unta menurut adat kebiasaan orang Arab pada masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat radhiyallahu anhu. Dan tidak lain yang dilakukan selain dari syair-syair yang dibawa dengan suara merdu dan lagu-lagu yang bertimbangan. Dan tiada seorang pun dari para sahabat yang menantangnya. Bahkan kadang-kadang mereka itu meminta yang demikian. Sekali untuk menggerakkan unta itu berjalan cepat dan sekali untuk kesenangan. Maka tidak boleh diharamkan dari segi bahwa syair itu perkataan yang difahami, yang disenangi, yang dibawa dengan suara merdu dan lagu yang bertimbangan. Derajat keempat, memperhatikan syair itu dari segi menggerakkan hati dan membangunkan sesuatu yang mendesakkan kepada hati. Maka dalam hal ini aku berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai rahasia dalam kesesuaian lagu-lagu yang bertimbangan itu bagi jiwa, sehingga membawa bekas kepada jiwa yang amat menakjubkan. Sebagian dari suara-suara itu menggembirakan, sebagian menyedihkan, sebagian menidurkan, sebagian menertawakan dan mengasihkan, dan sebagian apa yang keluar dari anggota badan adalah gerakan-gerakan menurut timbangannya dengan tangan, kaki, dan kepala. Dan tiada siogialah disangka bahwa yang demikian itu untuk memahami arti syair. Tetapi ini berlaku pada tali-tali gambus. Sehingga ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak digerakkan oleh kecantikan musim bunga dan kembang-kembangnya oleh gambus dan tali-talinya adalah orang yang rusak susunan tubuhnya yang tidak dapat diobati. Bagaimanakah yang demikian itu untuk memahami artinya, sedang bekasnya kelihatan pada bayi di dalam buaian. Suara yang merdu sesungguhnya mendiamkan bayi itu dari menangis, membawa ia dari menangis kepada mendengar suara yang merdu itu. Dan unta serta sifatnya yang dungu terpengaruh dengan nyanyian pembawanya, meringankannya dari pikulan yang berat, memendekkannya dari perjalanan jauh, karena sangat gembiranya mendengar nyanyian-nyanyian itu. Membangkitkan kegembiraan ke taraf yang memabukkan dan melalaikan. Kita tidak dapat menyaksikan ketika telah jauhlah lembah yang dilampaui dan telah dirasakan letih dan jemu dengan beban dan pikulan. Lalu apabila unta-unta itu mendengar panggilan pembawanya dengan gema nyanyian, maka tegaklah lehernya mendengar nyanyian itu dengan tegak daun telinganya, dan cepat ia berjalan, sehingga bergoyanglah beban dan pikulannya. Kadang-kadang membinasakan dirinya karena cepatnya berjalan dan beratnya pikulan, sedang unta-unta itu tidak merasa karena rajinnya.